Berkata mualif, buku-buku tafsir yang dikarang mengandung kebatilan yang terang dan mengandung kebenaran yang jelas. Yang termasuk ilmu adalah teks yang sahih yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkataan yang bersandar pada dalil yang maklum. Adapun selain itu adalah kepalsuan yang tertolak atau suatu yang tak jelas kebenarannya dan kepalsuannya. Syarah. Ilmu yang hakiki adalah teks sahih yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkataan yang bersandar pada dalil yang maklum. Yang terakhir ini maksudnya perkataan sebagian ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan sesudahnya. Tapi bersandar pada dalil yang maklum baik akal maupun teks manqul. Oleh sebab itu, kita mengakui keabsahan qiyas sebagai suatu dalil. Padahal qiyas bersandar pada akal. Kita seyogyanya menjadikan ini sebagai standar dalam memandang ilmu hakiki, yaitu yang berupa teks manqul yang sahih bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkataan yang bersandar pada dalil yang maklum. Adapun selain itu adalah kepalsuan yang tertolak atau suatu yang tak jelas kebenaran dan kepalsuannya. Selain itu, maksudnya selain teks manqul sahih yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkataan yang bersandar pada dalil yang maklum adalah kepalsuan yang tertolak. Ini sebagai kebalikan dari teks sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau suatu yang tak jelas kebenarannya dan kepalsuannya. Maksudnya kita bertawakuf, artinya menggantungkan masalah dalam menyikapinya. Dengan demikian pembagiannya ada tiga. Pertama, apa yang diketahui kesahihannya. Kedua, apa yang diketahui kebatilannya. Ketiga, apa yang disikapi dengan menggantung. Yaitu suatu hal yang kita tidak tahu apakah termasuk teks manqul sahih yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setidaknya perkataan yang bersandar pada dalil yang maklum ataukah sesuatu yang palsu lagi tertolak. Kita tidak dapat memastikan dari jenis mana. Kesimpulannya, yang pertama diterima, yang kedua ditolak, dan yang ketiga tergantung masalahnya.